Aku wis salah tompo rasa sing mok kira tresno, aku sing mok sayang mau nganggep kowe konco. Apa aku salah menolak isi hatimu, senatian aku rapi so nyanding marang seliramu, separuh hatimu kepati kanggo atiku, mengharapkan kau bisa menerima cintamu nganti nafasmu terhenti. Tresno aku ra bakal mati, kowe ngarep atiku. Rasa yang kau kira cinta untuk dirimu, tapi semuanya ternyata semu. Ku hanya menganggap kau temanku. Maafkan aku, kau jadi malu pada diriku. Namun cinta ini bukan untukmu, dan kau berharap ku menerima cintamu. Kesno marang sliramu, anugerah ning hatiku. Kangen saya anggap aku koncomu, esem kemuyumu, glulung lantake hatiku, ga rasa tresno ning jero hatiku. Maafkan aku, telah mengharap cintamu. Kowe wis salah tompo, rasa sing mok kira tresno, aku sing mok Semoga